Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah ala hasabil hisab, atau yang bertepatan dengan 20 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya al-Imam al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Namun sebelum kita lanjutkan pembacaan kita, ikhwati fillah ra'akumullah, ingin sedikit ana menyampaikan tentang ucapan para ulama yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa malam ini adalah malam terakhir dari bulan Dzulqa'dah apabila hilal terlihat. Paling tidaknya lusa adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan apabila seorang mendapati 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sungguh itu adalah keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat mulia, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabbu ila Allah amalan-amalan saleh, ma min amalin salihin ahabbu ilallah, tidak ada amalan-amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-imam al-hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah pernah mengatakan di dalam karya beliau yang berjudul Al-Lataif, beliau mengatakan, وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ فِي أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الدُّنْيَا. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari amalan saleh yang dikerjakan oleh seseorang ketika dia mendapati 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, amalan-amalan saleh tersebut adalah amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan saleh, ketaatan-ketaatan yang dikerjakan pada hari-hari lainnya. Min ghairi istithna syai'un minha, tanpa terkecuali. Artinya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ada pada tingkatan yang pertama, ada pada level yang pertama, yang sangat-sangat mulia kedudukannya. Yang amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, apabila dikerjakan pada 10 hari pertama tersebut, akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala ganjaran dan pahalanya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa idza kana ahabbu ila Allahi fa huwa afdalu indahu. Maka apabila amalan-amalan soleh yang dikerjakan tersebut adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang lebih utama di sisinya subhanahu wa ta'ala. Walihada qalu, oleh karena itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah bisa lebih mulia di sisi Allah dibandingkan hanya seorang yang mungkin berpuasa, hanya seorang yang mungkin bersedekah, hanya seorang yang mungkin bersilaturahim pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Apakah pahala jihad juga bisa kalah dengan amalan-amalan soleh tersebut yang dikerjakan di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihad fi sabilillah, walaupun itu adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap tidak bisa menandingi keutamaan-keutamaan amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد. Kemudian Nabi SAW mengecualikan satu jenis jihad yang itu adalah jenis jihad yang paling utama. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arba, qala rajulun ya Rasulullah, ayyul jihad di afdal, wahai Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Qala ayya'qura jawadak wa yahraka damak, apabila jihad tersebut bisa mengorbankan harta-hartamu dan mengalirkan darah-darahmu. Artinya hartanya habis demi jihad fi sabilillah, begitu pula nyawanya pun tidak tertolong. Dia tidak bisa kembali kepada keluarganya. Dia menjadi seorang yang terbunuh di medan jihad tersebut. Maka disampaikan oleh beliau, fahadhal jihad, jenis jihad yang seperti ini, bi khususihi, jenis jihad yang khususnya seperti ini, yufaddilu alal amali fil ashri, baru bisa menandingi amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia sekedar melakukan jihad dalam tanda kutip, kemudian dia kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan bekal-bekalnya, dengan ghanimahnya, harta-harta rampasannya dan yang seterusnya, maka amalan-amalan soleh yang dikerjakan seorang mukmin di 10 hari pertama jauh lebih utama dan akan jauh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar qiraatul Quran, walaupun hanya sekedar silaturrahim, walaupun hanya sekedar birrul walidain, walaupun amalan-amalan soleh yang dipandang remeh oleh manusia-manusia di dunia ini. Ikhwati fillahi rahimakumullah, di antara amalan soleh yang kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukannya, terkhusus pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, adalah addu'a, senantiasa berdoa. Apalagi orang sedang berada di musim wabah pandemi yang hari demi hari terus melonjak kasus demi kasus positif, Nas'ullah salamat wal'afiyah. Doa merupakan silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya kaum mukminin. Sehingga di 10 hari pertama nanti dari bulan Dzulhijjah, jangan kita lewatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menyatakan di dalam Zadul Ma'ad, jilid yang kedua, halaman ke-360. Berkata beliau alaihi rahmatullah, wa kana sallallahu alaihi wasallama yukthiru du'a'a fi ashri dhil hijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperbanyak doa, memperbanyak munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus di 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Wa ya'muru fihi bil ikthari minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Intaha kalamuhu rahimahullah. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan umatnya alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah, memperbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar, memperbanyak tahmid, ucapan Alhamdulillah, memperbanyak zikir secara umum, terkhusus pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya akan ada pembahasan yang sudah kita ketahui ataupun yang akan kita dapati dari asatidah kita atau para pengajar kita, bagaimana di 10 hari pertama dianjurkan seorang untuk memperbanyak takbir. Yang takbir itu terbagi menjadi dua, al-muqayyad, begitu pula al-mutlaq, yang biidnillah antum semua sudah mengetahui pembahasan ini. Maka ini yang disampaikan oleh al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah. Yang pertama, memperbanyak doa, terlebih di masa-masa sekarang ini, khawatifillah yara'akumullah, begitu pula memperbanyak at-takbir, at-tahmid, at-tahlil, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara amalan soleh yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dicontohkan oleh beliau senantiasa dilakukan ketika beliau mendapati 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan saleh yang lainnya, ikhwati fillah yarakumullah, al-faqih Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah juga menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya yang beliau hasung, yang beliau anjurkan adalah silahkan untuk kaum muslimin memperbanyak puasa. Kalau perlu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dia berpuasa. Tafadhal. Kalau dia mampu, kerjakan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya. Lailan wa naharan. Apakah itu di malam hari ataukah di siang hari? Kerjakan. Ikhwati fillah yarakumullah. Dan apa yang disarankan oleh al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita memperbanyak zikir, bisa kita lakukan walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang berjualan, walaupun kita sedang berjalan, walaupun kita sedang berbaring. Zikir, zikir, dan zikir. Basahi lisan kita dengan zikir demi zikir, terkhusus di 10 hari pertama yang biidnillah akan kita dapati beberapa hari ke depan. La yazalu lisanaka rataban bidzikrillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lisanmu itu kering dengan dari zikir. Jangan sampai lisanmu itu kering dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan terus basah dengan zikir demi zikir, takbir demi takbir, tahmid demi tahmid, tahlil demi tahlil, istighfar demi istighfar, salawat demi salawat. Terus, jangan bosan. Mungkin syaitan akan melalaikan kita, melupakan kita untuk hal itu. Tapi apabila kita ingat, sekaligus kita banyak bermunajat doa kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, jangan kita lewatkan. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kita tinggalkan. Zikir demi zikir, ikhwati fillahi rahimakumullah, yang bisa memperbaiki kondisi-kondisi kita, begitu pula munajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabah ini cepat terangkat dan cepat dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Ikhwati fillahi ra'akumullah, begitu pula bagi ikhwah sekalian atau dari kalangan kaum muslimin yang akan mengerjakan ibadah al-udhiyah, ibadah kurban Maka bagi kepala-kepala keluarga, sejak tanggal 1 yang kita tunggu, keputusan dari waliul amr kita, keputusan dari pemerintah kita, karena kita memang diminta untuk sam'an wa ta'atan kepada perintah-perintah penguasa kita. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah mereka tetapkan, maka berarti para kepala keluarga yang berniat akan melakukan ibadah kurban sudah harus berhenti untuk memotong kuku, sudah harus berhenti untuk mencukur rambutnya atau mengambil bulu dari ketiaknya atau kemaluannya atau bahagian-bahagian yang lain yang biasa dia cukur, yang biasa dia tipiskan. Begitu pula masuk ke dalamnya kumis, bulu yang ada di dalam tubuh seorang kepala keluarga. Begitu pula bahagian yang ketiga, selain kuku dan bulu ataukah rambut, yaitu kulit. Tidak boleh pula kita untuk melepaskan bahagian-bahagian kulit yang mungkin biasanya di 10 hari pertama akan muncul. Bentuk ujian bagi para kepala keluarga khususan, secara khusus. Artinya apa? Artinya istrinya, anak-anaknya, atau kerabatnya yang ikut, maka tidak mengapa. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga, tidak memotong kuku, tidak mencukur bulu ataukah rambut, dan tidak mengambil bahagian kulitnya adalah khusus bagi kepala keluarga. Maka ini secara ringkas, ikhwati fillah yarakumullah, untuk kita memiliki bekal dalam hari-hari yang akan kita lewati ke depannya biiznillahi ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan apa yang kita bahas dari risalah Ittihaf Al-Qari ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan terkait dengan subuhat, terkait dengan syubuhat sebahagian ahlul bid'ah wa dhalal yang mereka gemar untuk membuat kaidah-kaidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang yang terdahulu, yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf wa ala ra'suhum ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah wa kadzalika almuta'alimun alladzina lam yadrusul ilma wa lam ya'khudhu qawa'idal istidlal wal madarik. Begitu pula orang-orang yang baru belajar, yang mereka belum mendalami ilmu-ilmu syariat, walam ya'khudhu qawa'idal istidlal, dan mereka belum mendalami pula kaidah-kaidah dalam beristidlal, dalam mengidrak, memahami jenis-jenis dalil, memahami nusus baik dari Al-Quran ataukah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karena itu memerlukan ilmu, sehingga seorang dengan Al-Fatihah bisa mengambil sebuah dalil adanya asma wa sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, bisa mengambil sebuah isim, nama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Al-Ahad, Samad, dan yang lainnya. Maka itu membutuhkan ilmu. Akan tetapi, orang-orang yang baru belajar, kata beliau, yastadilluna bila fiqhin. Mereka beristidlal mengambil dalil dari Al-Quran wa Sunnah, dari nusus Al-Kitab wa Sunnah, tanpa didasari dengan pemahaman yang benar. Jadi mereka mengambil dalil dari ayat Al-Quran. Naam. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada, bagaimana ahlul bid'ah wa dhalal tidak menjadikan dalil-dalil yang ada di sisi mereka melainkan dari Al-Quran wa Sunnah. Dan inilah yang nanti akan disebutkan sebagai syubhat oleh para ulama. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ada di dalam Al-Quran, tapi itu dijadikan dalil oleh orang-orang khawarij untuk membasmi para penguasa, untuk menghukumi para penguasa sebagai taghut, orang-orang kafir yang halal darahnya. Apa dalilnya? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Barang siapa yang berhukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa kata Allah? Jelas kata mereka, faulaika humul kafirun. Maka contohnya ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan yastadilluna bila fiqhin, mereka adalah orang-orang yang beristidlal dari nusus al-kitab wa sunnah tanpa didasari dengan pemahaman yang benar. Mereka hanya mencomot ayat demi ayat untuk menghalalkan akidah-akidah batilah, qawaid wa usul muhdatsah yang ada di sisi haula al-mubtadi'ah wal iyadhu billah. Begitu pula yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana kaum Mu'tazilah juga menafikan sekian kaidah ahlus sunnati wal jamaah, terkhusus yang berkaitan dengan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dengan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Inilah ayat yang bisa mereka bawa ke kanan, yang bisa mereka bawa ke kiri, yang bisa ditakwil oleh mereka. Maka mereka gemar, senang untuk mencari-cari dalih dari Al-Quran, begitu pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mul'iyadu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa yuthbituna asya'a ma athbataha qablahum ahadun min ahlil ilmi. Selain mereka beristidlal dengan tanpa didasari pemahaman yang sahih, ditambah lagi mereka berani menetapkan sebuah kaidah, menetapkan usul, pokok-pokok keyakinan mereka, yang mana perkara-perkara tersebut ma azbataha qablahum ahadun min ahlil ilmi. Perkara-perkara tadi tidak pernah sama sekali ditetapkan, tidak pernah sama sekali disimpulkan oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan para ulama. Jadi tidak ada yang menjadi salah mereka, tidak ada yang menjadi pendahulu mereka, wal'iyadzubillah. Sehingga apa yang ada dari kaidah-kaidah yang baru tersebut menjadi sesuatu yang wal'iyadzubillah tidak memiliki dasar. Maka apapun yang mereka jadikan sebagai kaidah-kaidah yang baru tidak bisa diwakilkan, karena itu adalah sesuatu yang tidak pernah disimpulkan oleh para ulama sebelum mereka. Apa yang menyebabkan mereka? Disampaikan oleh beliau, bisababil jahli wa ta'alum, disebabkan karena kejahilan dan sok pintarnya mereka di dalam syariat. Karena itu semua, sehingga mereka menjadi orang-orang yang membuat kaidah dan usul yang baru, wal'iyadzubillah. Fahadhil qadaya azimatun. Oleh karenanya kata beliau, perkara ini yaitu asma wa sifat adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang tidak bisa untuk diremehkan, karena ini adalah perkara yang azimah, agung, kata beliau. Tahtaju ila ta'allumin, sangat penting untuk seorang itu benar-benar belajar, mendalami, menelaah lebih dalam. Wa ila diqqatin wa ila tarawin wa ila tathabbutin. Dia harus teliti dalam memahami kaidah demi kaidah fil asma' was sifat secara khusus. Apa yang dijelaskan oleh para ulama as-salaf dalam perkara asma' was sifat secara khusus, gak bisa mereka ambil kesimpulan sendiri, wal'iyadzubillah. Dan mereka pun harus meng-cross-check, benar-benar melihat apa yang dijadikan oleh para ulama tersebut sebagai al-adillah, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh as-syeikh, li'annal aqidata hiyal aslu. Karena aqidah yang sedang kita pelajari ini adalah pokok utamanya. Wa ayyu khalalin fiha fahuwa khalalun fil asli. Karena apabila akidah yang ada yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha sempurna, kalau ada sesuatu yang khalal, kalau ada sesuatu yang bermasalah, tidak sejalan dengan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan apa yang telah diwariskan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, tidak sejalan dengan apa yang diwariskan oleh at-tabi'in wa atba'at tabi'in, berarti ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang khalal, ada sesuatu yang kurang. Sementara kita harus sempurna mengambil secara umum sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada yang kurang, artinya ada sesuatu yang masuk dari syubhat. Oleh karenanya ketika kita mempelajari, mendalami al-asma wa sifat, enggak bisa isti'jal, enggak bisa terburu-buru, harus tarawin. Harus pelan-pelan, bertahap. Kita pertimbangkan baik-baik. Ini benar dari akidah ahli sunnah ataukah ini datang dari akidah sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah. Enggak sembarangan ikhwati fillah yarakumullah. Dan syubhat-syubhat itu senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti sebahagian ucapan mereka bahwa saya atau kami mungkin tidak akan menjadi makmum di belakang seorang imam yang mengatakan bahwa Allah punya wajah, yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, yang mengatakan bahwa Allah berada di atas langit, yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy, wa'iyadu billah. Sehingga orang tersebut atau pihak tersebut mengklaim bahwa akidah ahli sunnah yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan zatnya yang mulia berada di atas arsy, zatnya yang mulia memiliki tangan, zatnya yang mulia memiliki wajah, dan yang seterusnya dari ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Akan tetapi di sisi pihak-pihak tersebut, orang inilah ahlul bid'ah wa dhalal wal'iyadu billah. Bahkan tidak cukup sampai pada tahapan ahlul bid'ah wa dhalal, sampai mungkin kepada tahapan orang tersebut adalah seorang yang kafir. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Ahlul bid'ah wa dhalal sholatnya masih sah, masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila mereka memiliki klaim, memiliki statement, pernyataan bahwa kami tidak akan bermakmum di belakang imam yang modelnya seperti ini, berarti secara tidak langsung lisanul hal mereka mengatakan bahwa sholat seorang imam yang berakidah dengan akidah yang benar, akan tetapi mereka salahkan sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima, sehingga kami tidak mau untuk sholat di belakang orang tersebut. Wa'iyadzubillah. Berbahaya khawati filah ya'akumullah. Enggak sembarangan tuduhan demi tuduhan dusta. Maka kata beliau, harus cermat kita dalam mengambil akidah yang berkaitan khususnya dengan al-asma wa sifat, wa ayyu khalalin fiha fahuwa khalalun fil asli. Kalau ada sedikit kekurangan yang tidak kita ambil dari warisan Nabi SAW, wal'iyadzubillah, kita berarti telah terbawa dengan syubhat-syubhat batilah. Fahadha hasilu khilafin nas fi ru'yatillahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka inilah kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari akidah ahli sunnah yang menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bisa dilihat kelak pada yaumul qiyamah. Fallahu la yura fid dunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak akan bisa dilihat pada kehidupan-kehidupan dunia kita. Wa innama yarahul mu'minuna fil akhirah. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan dilihat oleh kaum mu'minin ahlul jannah kelak di akhirat. Wa yuhjabu anhul kafirun. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi, memberikan hijab antara zatnya yang mulia dengan orang-orang kafir yang diberikan kesempatan untuk bisa melihat, memandang, menikmati wajah Allah Jalla wa'ala adalah al-mu'minun ahlul jannah. Inilah akidah ahli sunnah. Sehingga apabila kita ditanya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat? Naam. Tapi bukan di dunia. Apakah di dunia Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat? Lah, enggak bisa. Sekelas Nabiullah Musa, dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sekelas Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam enggak bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu yang disampaikan oleh Allah Jalla wa ala. Akan tetapi ketika nanti pada yaumul qiyamah berdasarkan hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya yang maha sempurna kepada ahlul jannah sebagai ziyadah, sebagai tambahan nikmat bagi mereka ahlu al-jannah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'ah qawluhu, ucapan al-imam al-Barbahari, wal imanu birru'yati yawmal qiyamah. Al-iman, kita harus memiliki keimanan yang sempurna, itu maknanya. Artinya keimanan yang sempurna adalah ketika seorang benar-benar meyakini ru'yah yaumul qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat kelak hari kiamat. Kalau kita wal'iyadzubillah berakidah dengan akidah selain ahli sunnah, apakah itu sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah, jahmiyah, mu'tazilah dan yang semisalnya, yang menafikan ru'yatullah, seorang yang bisa melihat wajah Allah baik di dunia maupun di akhirah, maka ini belum menjadi kesempurnaan dari bahagian keimanan kita. Karena bahagian dari keimanan seorang mukmin bisa sempurna apabila dia berakidah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat pada hari kiamat. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafidhahullah, walimadza qala yaumul qiyamah. Kenapa Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihatnya kelak pada hari kiamat? Li'annahu la yura jalla wa ala fid dunya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang tidak bisa dilihat di dunia. Sehingga dalam kaidahnya ditekankan oleh Al-Imam Al-Barbahari, imam min a'immati ahli sunnah, ditekankan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti kelak di yaumul qiyamah bisa dilihatnya, bukan sekarang di dunia lah. Enggak ada yang berkeyakinan, enggak ada yang berakidah itu. Adapun tuduhan-tuduhan mereka kaum sufia atau ahlul bid'ah wa dhalal secara umum bahwa ahlus sunnah menetapkan Allah jalla wa ala bisa dilihat pada kehidupan dunia, kedustaan yang besar. Buhtanun azim. Karena ini kutub ahli sunnah, kutub a'immatus salaf. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Begitu pula kitab-kitab ahlus sunnah yang lainnya, khususnya dalam bab al-aqaid. Al-Imam Ahmad, begitu pula putranya Abdullah ibn Imam Ahmad, semuanya mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala aqidah ahli sunnah menetapkan dan meyakini bisa dilihat kelak nanti pada hari kiamat. Maka ditakkid di sini oleh beliau, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Kesempurnaan iman ketika seorang berakidah bisa melihat Allah pada hari kiamat, di akhirat, bukan pada kehidupan dunia. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang berikutnya, yarawnallaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim. Ketika mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka di sini yakni kaum mukminin ahlul jannah, yang akan mendapatkan mazid, yang akan mendapatkan ziyadah dari kenikmatan-kenikmatan al-jannah, karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang sempurna, sudah mendapatkan kenikmatan berupa sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, berupa sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga mereka, berupa sesuatu yang belum pernah terbetik di benak-benak mereka. Mereka anggap itu adalah kenikmatan yang sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmahnya memberikan tambahan kenikmatan lagi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ketika mereka telah diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang lebih besar dari itu semua yang telah mereka dapatkan. Maka kenikmatan tersebut, kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yarawnallaha azza wa jalla bi ayuni ru'usihim, mereka melihat Allah jalla wa ala dengan mata-mata kepala mereka sendiri, bukan dengan mata batin mereka, bukan dengan mata hati mereka, bukan dengan hati nurani mereka, bukan dalam mimpi mereka, bukan. dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka dalam keadaan sadar, mereka dalam keadaan hidup, tidak sedang dalam keadaan tidur. Qal, disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bi a'yuni ru'usihim nafyan li ta'wilil ladzina yaqulun ma'na yarawna rabbahum ay bi qulubihim. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, bi a'yuni ru'usihim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bi a'yuni ru'usihim. Kenapa Syekh menekankan bahwa mereka itu bisa melihat Allah dengan mata-mata kepala mereka? Nafyan li ta'wilil ladzina yaqulun. Ini menafikan, menafikan apa yang dijadikan syubhat oleh mereka. Ahlul bid'ah wa dhalal memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Ma'na yarawna rabbahum ay biqulubihim. Benar, kaum muslimin bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yarawna rabbahum. Tapi apa kata ahlul bid'ah wa dhalal? Kata Syariah, kata Maturidiyah, kata Sufiyah, biqulubihim. Mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati-hati mereka. Jadi bukan melihat dengan mata kepala mereka, tidak dalam keadaan sadar, tapi mata batin yang berbicara, mata hati yang berbicara, hati nurani yang berbicara. Wal'iyadzubillah. Ini bentuk takwil, kata beliau. La bi'absarihim, bukan dengan mata kepala mereka. Oleh karenanya dijelaskan secara gamblang, secara wadah kepada kita semua oleh Al-Imam Al-Barbahari, bahwa penglihatan kita kepada Allah adalah dengan mata kepala, bukan hati nurani, bukan mata batin atau yang semisalnya. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah berikutnya, wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjumanin. Kata Imam Al-Barbahari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menghisab mereka tanpa adanya hijab dan tanpa adanya penterjemah. Jadi langsung satu-satu antara zat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dengan si fulan min ibadillah, dengan si allan min ibadillah, dengan si khallan min ibadillah, tanpa adanya hijab secara langsung. Begitu pula tanpa adanya penterjemah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ay, maksudnya adalah fi yaumil qiyamati indal hisabi yakhlul abdu bi rabbihi wa yuhasibuhu Allahu ala a'malihi bi lughatihi allati yafhamuha al-'abdu. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, ketika Allah jalla wa ala akan menghisab satu persatu dari kalangan hambanya, satu persatu dari kalangan makhluk-makhluknya, maka Allah jalla wa ala akan berada hanya berdua dengan hamba tersebut. Hanya berdua, tanpa ada orang yang ketiga. Benar-benar berdua antara hamba tersebut dengan Allah jalla wa ala. Ini mengingatkan kita, ikhwati fillah ya rahimakumullah, betapa beratnya pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari amalan-amalan yang kita kerjakan, dari sesuatu yang kita ucapkan, dari sesuatu yang kita jadikan sebagai amalan-amalan di dunia ini, apapun itu bentuknya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sembarangan. Dan kita gak bisa meminta tolong kepada si fulan wa si allan. Kita berdiri sendiri, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Dan yang seterusnya. Oleh karenanya, kita harus benar-benar menyadari betapa besarnya tanggung jawab amanah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Hati-hati dalam menjalankan amanah kita sebagai hamba Allah. Jangan kita menyempelekan, jangan kita meremehkan, jangan kita bermudah-mudahan untuk menjadi seorang hamba yang bergelut dengan kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Maka dijelaskan oleh Syekh, wa yuhasibuhu Allahu ala a'malihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap hamba tersebut, meminta pertanggungjawaban kepada hamba tersebut dari amalan-amalan yang telah dia kerjakan pada kehidupan dunianya, bilughatihi allati yafhamuhal abdu, dengan bahasa yang difahami oleh hamba tersebut ketika dia hidup di dunia. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari sekian bahasa di muka bumi ini, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab mereka sesuai dengan pemahaman-pemahaman mereka, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka bisanya bahasa Indonesia, dihisab oleh Allah dengan bahasa Indonesia. Mereka bisanya bahasa daerah, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan yang semisalnya, mereka akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa itu. Semuanya. Gak ada yang lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba pun. Oleh karenanya, ikhwati fillah yara'akumullah, hisab ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh orang-orang mukminin. Bahkan sekelas ibunda kaum mukminin, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana apa yang telah beliau ambil dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok suami yang sangat bijak, sosok suami yang sempurna, agar senantiasa berdoa untuk mendapatkan hisaban yasira, untuk mendapatkan hisab yang ringan kelak di yaumul qiyamah. Karena kalau sudah diberatkan, itu adalah bahagian dari azab, wal iyadz billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dihisab olehnya subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang ringan. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, laisa bainahu wa bainahu turjumanun, tidak ada penterjemah antara si fulan min ibadillah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. At-turjuman, maksud dari penterjemah, kata beliau, huwa alladhi yanqulul ma'na min lughatin ila lughatin ukhra, seorang yang menerjemahkan satu makna ke makna yang lain. Kita ma'ruf dengan ucapan terjemah, penterjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan yang seterusnya. Tanpa itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan beragam bahasa tersebut, beragam dialek tersebut, maka Allah jalla wa ala lah yang akan menghisab sesuai dengan kemampuan berbahasa dari hamba-hamba yang akan dihadapannya subhanahu wa ta'ala. Kalladzi yanqul ma'na min al-lughati al-ingliziyah ila al-lughati al-arabiyyah aw al-aks li'anna al-lughat katsirah. Seperti seorang yang menerjemahkan dari bahasa Inggris, kata beliau, ke bahasa Arab atau yang sebaliknya, karena bahasa-bahasa ini sangat banyak pada kehidupan dunia. Maka syahidnya, ikhwati fillah yara'akumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berdua dengan hamba tersebut. Maka ini tidak bisa ditakwil sebenarnya. Kalau orang-orang yang memiliki fitrah salimah, orang-orang yang memiliki akidah yang benar sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia harus taklid kepada satu dua pemahaman, satu dua imam, maka dia akan bisa menerima ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat kelak pada hari kiamat, bahkan hamba tersebut hanya berdua berhadapan dengan sang Khalik, antar al-makhluk dengan al-Khalik, tanpa adanya hijab. Artinya apa? Langsung. Begitu pula tanpa adanya penterjemah. Artinya apa? Tanpa ada pihak ketiga. Ikhwati fillah yara'akumullah, walhamdulillah kita telah menaikkan kaidah yang ke-14 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang telah disyarah pula oleh Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan, yang bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaidah yang berikutnya, kaidah ke-15 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati yuzanu fihi al khair wasyarr lahu kiffatani wa lahu lisan. Bahwa akidah yang berikutnya yang akan diajarkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah keimanan seorang ahlus sunnah. Di antara yang bisa melengkapi kesempurnaan iman, akidah yang diwariskan, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beriman dengan al-mizan. Dia yakin bahwa kelak di yaumul qiyamah, kelak di akhirat akan ada mizan, akan ada timbangan. Yuzanu fihi al-khair wa syarr. Ya, mana timbangan tersebut akan menimbang amalan-amalan baik dan amalan-amalan yang buruk. Semuanya ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Adil. Nggak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya banyak melakukan kefasikan, hambanya banyak melakukan kemaksiatan, hambanya banyak melakukan kezaliman, hambanya banyak melakukan tuduhan demi tuduhan, tuhma, zan demi zan, persangkaan demi persangkaan, akan ditimbang semuanya. Begitu pula seorang hamba yang saleh, yang banyak beramal, yang banyak bersedekah, yang banyak membaca Al-Quran, dan yang seterusnya. Masing-masingnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana wujud dari mizan tersebut, wujud dari timbangan tersebut, sesuai dengan hadis yang akan dibawakan oleh para ulama, sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu kifatan wa lahu lisan. Bahwa mizan tersebut, timbangan tersebut memiliki dua sayap, dua sisi kifatan, seperti timbangan yang ada pada kehidupan dunia. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada dua sisinya. Walahu lisan, begitu pula timbangan tersebut memiliki lisan. Dan ini semua bi'idznillahi ta'ala akan dibahas secara terperinci oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan dalam mensyarah kaidah yang ke-15 ini. Bagaimana mizan tersebut? Akan disebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, akan disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula dalam menterjemahkan atau mensyarah menjelaskan kaidah ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, bi'idznillah ta'ala akan kita baca secara terperinci apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan berkaitan dengan kaidah yang ke-15 ini pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.